نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر الإخوة والأخوات إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله جميعا kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat yang senantiasa Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala terus menjaga nikmat-nikmat tersebut, melanggengkannya dan menambahkannya kepada kita dan menjadikan kita semua sebagai hamba-hamba yang pandai bersyukur kepadanya. Ikhwani fi din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pendengar Radio Raja dan pemirsa Raja TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk bertemu kembali dalam pembelajaran bahasa Arab jilid kedua dari kitab Durusul Lughatil Arabiyah cetakan Jami'ah Islamiyah Madinah Al Munawwarah. Dan alhamdulillah kita sudah membaca jilid kedua, tepatnya ad-darsul awal, pelajaran pertama dari jilid yang kedua. Dan insyaallah taala kita akan melanjutkan untuk membaca beberapa latihan-latihan lain yang belum dibaca pada pekan yang lalu. Namun sebelumnya ana akan mengingatkan kita semua untuk selalu berusaha agar ikhlas dalam beramal dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan diantaranya dalam mempelajari bahasa Arab ini. Mempelajari bahasa Arab sama seperti ibadah-ibadah yang lainnya yang tentu saja memerlukan keikhlasan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali liya'budullaha mukhlishina lahuddin, kecuali dalam rangka agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memurnikan ketaatan dan memurnikan agama untuk Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nabi SAW bersabda, innama al-a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amalan perbuatan itu hanya akan dinilai dengan niatnya. Innama al-a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan setiap kita, setiap manusia akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua pada hari ini Allah Subhanahu wa taala anugerahkan keikhlasan dalam beramal, dalam setiap langkah kaki kita, dan khususnya diberikan keikhlasan dalam mempelajari bahasa Arab ini. Kita ingat perkataan Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala ketika beliau mengatakan, "Thalabul ilm la ya'diluhu syai' liman shahhat niyyatuh." Mempelajari ilmu syar'i pahalanya tidak ada yang bisa menandinginya. Liman shahhat niyyatuh, bagi siapa saja yang niatnya benar. Yakni dia niatkan dalam rangka hanya untuk mencari ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Dia niatkan dalam rangka untuk menghilangkan kebodohan dari dirinya, kemudian menghilangkan kebodohan dari orang lain. Maka kita niatkan dalam belajar bahasa Arab ini, yang pertama kita niatkan bahwa bahasa Arab ini kita pelajari dalam rangka untuk wasilah memahami Al-Quran dan Sunnah, dan wasilah untuk melaksanakan ibadah-ibadah kita kepada Allah dengan cara sempurna. Karena memahami Al-Quran dan Sunnah, salah satu cara terbesar agar kita memahami Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman yang benar adalah dengan kembali kepada bahasa Arab. Begitu pula agar kita dapat melaksanakan ibadah-ibadah kita sehari-hari, seperti sholat misalnya yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan 5 kali sehari semalam, di mana kita ketahui bahwa sholat itu rangkaian ibadah yang dipenuhi dengan bahasa Arab. Bahkan dari awal sampai akhir sholat itu kita laksanakan, kita baca doanya, kita takbir, kita tasmi' dan lain sebagainya dengan bahasa Arab. Maka agar bisa melaksanakan ibadah sholat ini dengan cara yang baik, dengan cara yang sempurna, maka tentu saja kita berusaha untuk memahami apa yang kita baca, doa-doa dan zikir-zikir yang kita baca, dan itu semua dapat dicapai dengan jalan kita mempelajari bahasa Arab. Inilah niatan kita untuk mempelajari bahasa Arab. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua diberikan kemudahan, kita semua diberikan pahala dan diberikan barakah dari apa yang kita pelajari dan apa yang kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat, ikhwani fid din wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sebelum kita lanjutkan latihan-latihan yang hari ini mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kita untuk menyelesaikan semuanya, terlebih dahulu kita akan murojaah sebentar, mengulang kembali apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan yang lalu. Di antaranya yang pertama yang penting diingat dari apa-apa yang sudah kita pelajari pada pekan lalu, bahwa kita sudah mempelajari tentang al-jumlatul ismiyah, jumlah ismiyah. Bahwa al-jumlah al-ismiyah adalah kalimat yang dimulai dengan kata benda. Dinamakan jumlah ismiyah karena kalimat itu dimulai dengan isim. Dinamakan jumlah itu sebagai jumlah ismiyah karena kalimat itu dimulai dengan isim. Dan jumlah ismiyah, unsur pokoknya ada dua. Unsur asasi, unsur pokok daripada jumlah ismiyah ada dua. Yang pertama disebut al-mubtada, dan yang kedua disebut al-khabar. Dan sudah kita jelaskan bahwa al-mubtada adalah isim, kata benda yang terletak di awal jumlah ismiyah. Adapun al-khabar adalah kata atau kalimat yang datang setelah al-mubtada yang melengkapi makna kalimat. Dan terkait dengan jumlah ismiyah ini, ada kata yang masuk ke dalamnya, yaitu inna. Bahwa kata inna, sebagaimana yang antum lihat di latihan-latihan awal daripada kitab ini, kita lihat di buku bahwa di mulai dari at-tamrin ats-tsalits sampai at-tamrin as-sadis, dari latihan kedua sampai latihan keenam, antum lihat di sini diberikan latihan kita tentang jumlah ismiyah yang masuk ke dalamnya inna. Kita lihat misalnya latihan ketiga, di situ ada inna yang disambung dengan dhamir. Ada inna yang disambung dengan dhamir. Dan ini sudah kita bahas dan kita sudah ulang beberapa kali di pertemuan yang lalu. Kemudian inna di latihan keempatnya, inna masuk ke jumlah ismiyah yang berbentuk isim zahir. Seluruhnya adalah isim zahir dan al-mubtada'nya bentuknya adalah dhamir. Mubtada'nya bentuknya adalah dhamir. Begitu pula di latihan kelima dan keenam. Ini adalah latihan dalam penggunaan inna yang masuk ke dalam jumlah ismiyah. Dan disimpulkan di akhir latihan keenam, hal qara'na at-tamrin as-sadis ya Bazuri. Qara'nahu wa sekadalik. Di latihan keenam, tidak mengapa kita akan ulang sedikit. Kita akan merojah lagi latihan keenam, kemudian setelah itu kita akan masuk ke latihan-latihan berikutnya yang belum kita bahas. Dan alhamdulillah pada malam ini kita kehadiran para ikhwan di studio. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Kaifa halukum ya ikhwan? Alhamdulillah, masyaallah. Barakallahu fikum ya ikhwan. Kita ingatkan sebelum kita masuk ke at-tamrin as-sadis, sebelum kita masuk ke latihan keenam, bahwa inna ketika masuk ke jumlah ismiyah, inna ketika masuk ke jumlah ismiyah, inna ini menyebabkan beberapa perubahan. Yang pertama, al-mubtada yang tadinya marfu menjadi apa ya Khan? Mansub. Ketika masuk inna, al-mubtada yang tadinya marfu menjadi mansub. Kemudian khabar, khabar yang pada awalnya milik mubtada, khabarul mubtada, ketika masuk inna sekarang menjadi khabar, khabar inna. Dan nanti kita akan bahas di akhir latihan ke-6 insyaallah. Akan kita ulang lagi. Kita masuk ke latihan ke-6. Di sini perintahnya adalah adkhil inna. Mana adkhil inna? Masukkan inna. Masukkanlah inna alal jumalil atiyah. Mana alal jumalil atiyah? Ke dalam kalimat-kalimat berikut. Wadbit awakhiral kalimati, dan berikan harakat pada akhir-akhir kalimat, kata-kata. Al-kalimat jamak daripada kalimah. Tidak mengapa kita contohkan satu soal misalnya. Misalnya rakam wahid ad-darsu sa'bun. Ad-darsu sa'bun. Mana ad-darsu sa'bun ya kawan? Pelajaran itu sulit. Ad-darsu sa'bun ini jumlah ismiyah. Ala sekadalik? Ala. Aina al-mubtada wa aina al-khabar ya khan? Al-mubtada ad-darsu. Al-mubtada ad-darsu wa aina al-khabar? Al-khabaru sa'bun. Kita masukkan inna sekarang. Lihat perubahannya. Inna ad-darsa sa'bun. Inna ad-darsa sa'bun. Bagaimana sekarang maknanya setelah masuk inna? Inna ad-darsa sa'bun, sesungguhnya pelajaran itu mudah, sulit, sa'bun. Di sini terdapat penekanan, penegasan yang disebabkan adanya inna. Inna di situ maknanya sesungguhnya, yang berfungsi sebagai apa ya kawan? At-taukid atau at-ta'kid, sebagai penegasan. Kemudian perhatikan ketika inna masuk ke jumlah ismiyah, apa yang terjadi? Ad-darsu sa'bun, lalu masuk inna, inna ad-darsa sa'bun. Ad-darsu yang tadinya marfu sekarang menjadi mansub. Inna ad-darsa mansub. Dan di sini sekarang namanya bukan lagi mubtada. Ad-darsa bukan lagi mubtada namanya. Ini namanya ismu inna. Ismu inna. Sa'bun tetap marfu, tetap dia marfu. Inna ad-darsa sa'bun tetap marfu. Tapi namanya bukan lagi khabar milik mubtada, tapi khabar, khabaru inna. Khabarnya inna. Dan ini alhamdulillah sudah kita baca pada pekan lalu. Kita serahkan kepada ikhwan studio untuk membaca. Hal sautuhum yusma? Bitikrar. Jadi bitikrar ini, taib. Taib. Al-ikhwa yujibun wa ana ukarri jawabahum. Hakada? Taib. Bisautin alin. Ana minta empat soal. Di sini ada empat pas. Nomor kedua, rakam athani, wathalith, warrabi, walkhamis. Mustaid ya kawan? Berurutan. Anta rakam athani dari sebelah kanan antum. Athani, wa anta ya akhi, anta athalith, wa anta ya akhi, arrabi, wa anta al-khamis. Wadih? Wadih. Nabda, kita mulai. Tafadhal ya ahmiko. Anta rakam al-thani alan. Tafadhal. Al-thani. As-sayyaratu jamilatun. Inna as-sayyarata jamilatun. Naam. Tarjim awalan. As-sayyaratu jamilatun. Maman as-sayyaratu jamilatun? As-sayyaratu jamilatun. Mobil itu indah. Mobil itu indah. Baik. Inna as-sayyarata jamilatun. Naam. Inna as-sayyarata jamilatun. Ahsant. Tarjim. Sesungguhnya mobil itu indah. Naam, sesungguhnya mobil itu indah atau mobil itu bagus. Naam, syukran ya akhi. Jazakallahu khairan ya ahmiko. Al-thalif. Naam. Al-Qur'anu kitabullah. Naam, Al-Qur'anu kitabullah. Al-Qur'an itu kitab Allah. Naam, Al-Qur'an itu kitab Allah. Masukkan inna. Innal Qur'ana kitabullah. Mumtaz. Innal Qur'ana kitabullah. Ahsanta ya akhi. Tarjim. Sesungguhnya Al-Qur'an itu kitab Allah. Naam, sesungguhnya Al-Qur'an itu kitab Allah. Kitab Allah. Jazakallahu khairan ya akhi. Wa iya. Barakallahu fik. Wa fik. Al-Rabi', tafadhal ya akhi. Al-Rabi', Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah. Naam, Rasulullah. Rasulullah. Naam. Tarjim. Tarjim. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adalah utusan Allah. Naam. Inna Muhammadan Rasulullah. Inna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam Rasulullah. Mumtaz. Inna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam Rasulullah. Mumtaz. Tarjim. Sesungguhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Naam, adalah utusan Allah. Jazakallahu khairan. Wasil ya akhi. Al-khamis. Aminatu talibatun. Naam. Aminah seorang mahasiswi. Taib. Inna Aminata talibatun. Sungguhnya Aminah seorang mahasiswi. Naam, sesungguhnya Aminah itu seorang mahasiswi. Syukran ya akhi. Jazakumullahu khairan ya ikhwan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan tambahan pahala dan tambahan ilmu buat antum semua. Amin. Amin rabbal alamin. Naftah al-majal ya Abu Zuri. Lil mustami'in wal musyahidin. Tafadhal. Baik, pemirsa TV Roja dan pendengar radio Roja dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kami berikan kesempatan berikutnya untuk Anda sekalian di 0218236543. Sisa nomor yang ada dari nomor 6 sampai dengan nomor 10. Silakan bagi Anda yang ikut berinteraktif dan baru bergabung pada kesempatan malam ini di halaman 8 latihan yang ke-6. Silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, dengan siapa di mana? Dengan Umu Aska di Sorong. Umu Aska di Sorong. Baik. Sorong itu di Papua, Umu Aska? Iya, di Papua, Ustaz. Baik. Umu Aska, ma'akil kitab, ada bukunya Umu? Alhamdulillah. Silakan Umu Aska. Umu Aska rakam as-sadis. Naam. Al-lughatul arabiyyatu sahlatun. Naam, mumtaz. Al-lughatul arabiyyatu sahlatun. Tarjimi. Bahasa Arab itu mudah. Naam, bahasa Arab itu mudah. Ahsanti. Adkhili inna al-an. Inna al-lughatal arabiyyat. Inna al-lughatal arabiyyat sahlatun. Al-arabiyyata. Mengapa al-arabiyyata? Sahlatun. Sekali maratan thaniyah ya Ummu Aska. Sepertinya ada keraguan di situ. Na'at. Inna al-lughatal arabiyyata sahlatun. Naam. Inna al-lughatal arabiyyata sahlatun. Terjemi. Sesungguhnya bahasa Arab itu mudah. Sesungguhnya bahasa Arab itu mudah. Taib. Teruskan, Umu Aska. As-sabi'. Hazihi sa'atu waliyatun. Naam. Yang ada alif lamnya dibaca alif lamnya. Maratan thaniyah. Sekali lagi. Hazihi sa'atu waliyatun. Ahsanti. Terjemi. Jam ini mahal. Naam, jam ini mahal. Ahsanti. Adkhili inna. Inna hadhihi as-sa'ata ghaliyatun. Naam, inna hadhihi as-sa'ata ghaliyatun. Baik, terjemi. Sesungguhnya jam ini mahal. Sesungguhnya jam ini mahal. Ummu Aska, ada yang mau saya tanyakan beberapa? Ya. Dalam contoh yang terakhir atau soal yang terakhir tadi, rakam as-sabi', inna hadhihi as-sa'ata ghaliyatun, aina ismu inna huna? Hadhihi as-sa'ata. Kedua kata itu, hadhihi as-sa'ata, ismu inna, dua-duanya, hadhihi as-sa'ata, hakadha, begitu? Bukan melengkap. Hadhihi saja. Hadhihi saja. Hadhihi ismu inna. Kalau begitu as-sa'ata, iya. Apa itu as-sa'ata? Kalau enggak salah ingat itu badal, Ustaz. Naam, tidak salah Ummu, alhamdulillah tidak salah ingat. Ingatannya benar alhamdulillah. As-sa'ata di situ? Badal. Naam. Baik, syukran Ummu Aska. Jazakillah khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair pada Ummu Aska di Sorong, Papua. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas interaktifnya. Dan alhamdulillah bisa mengikuti dan menjawab secara sempurna. Barakallahu fiik. Kami berikan kesempatan kembali bagi pendengar dan pemirsa yang lain di 0218236543 untuk nomor 8 ya. Sampai dengan 10, silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ahlan, dengan siapa di mana? Dengan Umma Abdillah di Depok, Ustaz. Umma Abdillah. Kaifa haluki Umma Abdillah? Alhamdulillah bi khair, Ustaz. Masyaallah. Ma'aki al-kitab? Naam. Tafadhali, iqra'i rakam ath-thamin. Ath-thamin, at-tasi' wal 'ashir. Naam. Tafadhali. Ath-thamin. Bilalun ghaniyun. Naam, Bilalun ghaniyun. Inna bilalan tarjimi awalan. Tarjimi awalan. Bilal orang yang kaya. Taib. Inna bilalan waniyun. Inna bilalan Bilal orang yang kaya. Maratna taniyah Ummu. Sekali lagi Ummu Abdillah. Inna bilalan waniyun. Naam, tarjimi. Sesungguhnya Bilal adalah orang yang kaya. Mumtaz, mumtaz. Ahsanti. At-tasi' Al-mudiru fil fasli. Kepala sekolah itu di dalam kelas. Naam, al-mudiru fil fasli. Innal mudira fil fasli. Innal mudira fil fasli, ahsanti. Sesungguhnya kepala sekolah itu di dalam kelas. Naam, ahsanti. Al-ma'u baridun. Rakam kam hada? Naam. Rakam kam ya Umma Abdillah? Rakam al-ashir. Al-ashir. Al-ma'u baridun. Al-ma'u baridun. Innal ma'a baridun. Naam, terjemi awalan. Air itu dingin. Sesungguhnya air itu dingin. Ahsanti. Naam, syukran ya Umma Abdillah. Jazakillah khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair Umma Abdillah di Depok. Barakallahu fiik. Baik, alhamdulillah kita sudah muraja'ah at-tamrin as-sadis. Kita sudah muraja'ah mengulang kembali latihan ke-6 dan sudah kita pastikan bagaimana menggunakan inna ketika masuk ke jumlah ismiyah. Dan di akhir latihan ke-6 ini antum perhatikan ikhwan, di situ ada penjelasan tentang istilah daripada beberapa kata penting dalam jumlah ismiyah dan bagaimana ketika masuk inna ke dalamnya. Contoh yang pertama di sebelah kanan, as-sayyaratu jamilatun. As-sayyaratu jamilatun. Ini adalah jumlah ismiyah. Ada sekedarik ya, Khan? Kenapa disebut jumlah ismiyah? Karena diawali dengan isim. Diawali dengan isim. Nah, yaitu apa isim yang menjadi awal daripada jumlah ismiyah? As-sayyaratu. Dan di situ sebagai apa dia as-sayyaratu? Al-mubtada'u. Lihat, al-mubtada'u. Mubtada. Adapun jamilatun setelahnya? Al-khabaru. Isim yang pertama disebut al-mubtada', kemudian kata berikutnya yang melengkapi makna kalimat setelah al-mubtada' adalah al-khabar. Wadih ya ikhwan? Wadih. Kemudian bagaimana ketika masuk inna? Inna sayyarata jamilatun. Inna sayyarata jamilatun. As-sayyarata sekarang bukan lagi mubtada, tapi ismu inna. Dan bagaimana kondisinya? Mansub. Begitu pula jamilatun tetap marfu, tapi sekarang bukan lagi khabar, bukan lagi khabar milik mubtada, tapi sekarang dia adalah khabaru inna. Khabarnya inna. Wadih ya ikhwan? Wadih. Yani mukayifuna barid jiddan. Baik. Ini kesimpulan daripada penggunaan inna. Alaan nadkhul ila at-tamrin as-sabi'. At-tamrin as-sabi'. Alhamdulillah di sini ada ikhwan studi yang bisa membantu membacakan contohnya. Kita lihat di sini, kita sekarang beralih ke nah, bukan lagi terkait dengan inna. Walaupun masih terkait dengan mubtada wal khabar. Masih terkait dengan mubtada wal khabar, tapi di sini tidak terkait dengan inna. Perintahnya di sini adalah ta'ammalil mithalain. Ta'ammalil mithalain. Mana ta'ammalil mithalain? Perhatikan dua contoh. Ta'ammal, perhatikan. Al-mithalaini dua contoh. Thumma, mana thumma? Kemudian. Kawin jumalan, kawin. Kemudian. Gabungkan. Susunlah. Ternyata kawin dalam bahasa kita diambil dari kata ini, ikhwan. Kawana yukawinu kawin. Yani menyusun, membentuk rumah tangga. Ada sekedalik? Bala. Di sini menyusun, membuat kalimat. Membentuk kalimat. Jumalan. Jumalan di sini jamak daripada jumlah. Jumalan jamak daripada? Jumlah. Mana jumlah? Kalimat. Berarti jumalan? Kalimat. Mithlahuma. Seperti keduanya. Seperti keduanya. Kedua, kembali kemana keduanya ini? Al-mithalain. Dua contoh. Minal kalimatil atiyah. Dari kata-kata berikutnya. Ada kata-kata yang diberikan. Tapi di sini dicontoh langsung disusun kalimatnya. Tapi di soal, antum akan diberikan modal beberapa kata yang nanti setelah itu antum susun menjadi kalimat. Dicontoh sudah jadi. Sudah matang. Tafadhali akhi, ya ikra anta ikra rakam al-mithal awal anta wal mithal tsani anta. Anta al-mithal awal wa anta mithal irfa' sawtaka ya ahmiko. Al-mithal awal. Naam, al-mithal awal. Amin al-hindi anta am min Pakistana. Naam. Amin al-hindi anta am min Pakistana. Tarjim. Apakah dari India kamu atau dari Pakistan? Atau dari Pakistan? Mumtaz. Naam. Jamil. Baik. Yakfi. Syukran ya akhi. Al-mithalu tsani. At-tabibun anta am muhandisun? Naam. At-tabibun anta am muhandisun? Contoh yang kedua, apakah Anda seorang dokter atau seorang arsitek? Apakah Anda seorang dokter? Atau bagaimana terjemahannya urutannya? Apakah seorang dokter Anda? Apakah Anda seorang dokter? Naam, seperti itu, naam. Atau seorang arsitek? Naam, syukran ya akhi. Jazakallahu khairan. Untuk memperjelas dua contoh ini. Pertama, semua contohnya dimulai dengan A, harf istifham. Dimulai dengan huruf istifham yang berfungsi untuk bertanya, A. A sama seperti hal, apakah. Kemudian antum lihat antum lihat setelah A istifhamiyah, setelah itu urutannya adalah al-khabar terlebih dahulu, kemudian baru al-mubtada. Jadi begini ya Ikhwan, asalnya kalau kita hapus A, kalau kita hapus A tanpa A, asal katanya adalah anta minal hindi. Anta minal hindi. Mana anta minal hindi? Kamu dari India. Kamu dari India. Anta minal hindi. Dibayangkan di benak antum kalimat itu, anta minal hindi. Antum perhatikan kata ini jumlah ismiyah. Ada sekretarik? Ada. Mana mubtada dan mana khabar? Anta minal hindi. Ainal mubtada wa ainal khabar? Anta mubtada. Anta mubtada wa ainal khabar? Minal hindi. Minal hindi. Naam. Naktub. Baik, jazakallah khair ya Basri. Aktub pelan. Kita tulis. Baik, pendengar dan pemirsa TV Roja, bagi Anda yang mungkin baru bergabung, Anda bisa membuka di halaman 8 dan kita telah memasuki latihan yang ketujuh di pembelajaran jilid kedua ini. Silakan kita jelaskan lebih terperinci oleh Ustaz. Bagus. Di sini Ikhwan, kita perhatikan kata berikut ini. Anta minal hindi. Mana anta minal hindi? Kamu dari India. Kamu dari India. Ini anta minal hindi ini jumlah ismiyah. Ada sekadarik? Bala. Mana mubtada dan mana al-khabar? Al-mubtada anta. Kita beri tanda rumus mim, yakni mubtada minal hindi khabar. Khabarnya berbentuk kalimat, bukan lagi kata, tapi sekarang menjadi kalimat. Minal hindi, dua kata ini menjadi khabar. Asalnya seperti ini. Asalnya seperti ini. Ketika masuk A di situ, ketika masuk A di sini, al-mubtada yang tadinya di depan, sekarang kita putar ke belakang, sehingga menjadi A. Aminal hindi. Aminal hindi anta. Lihat, aminal hindi anta am. Apa setelahnya? Am. Amine, amin Pakistan. Pakistan. Tidak muat tulisannya. Aminal hindi anta am min Pakistan. Anda perhatikan di sini. Yang tadinya mubtada di depan, sekarang di mana? Di belakang. Di belakang. Karena setelah A, yang ditanyakan adalah dari mana? Ada sekretarik? Maka tempatnya ini harus diletakkan di depan terlebih dahulu untuk menjadi fokus pertanyaan. Fokus pertanyaannya di ini, tentang ini, tentang asal anta, asal kamu. Maka dia diletakkan di depan. Dan nanti insya Allah akan lebih rinci, mudah-mudahan ketika nanti di jilid 3 sudah masuk. Apakah sudah masuk pembahasan tentang takdimul khabar alal mubtada? Ya Bazuri? Belum masih. Belum. Ada bab nanti. Kita cukup sampai sini dulu. Ada bab dalam bahasa Arab itu bab tentang didahulukannya al-khabar daripada al-mubtada. Ana tidak akan membuat antum bingung karena ini insyaallah pembahasan yang cukup banyak cabang-cabangnya. Kita cukupkan penjelasan bahwa kalau ada A istifhamiyah di situ, al-mubtada kita letakkan di belakang. Dan untuk memperjelas daripada kaidah ini, lihat nomor 1. Ana berikan contoh nomor 1. Di situ ada 3 kata. Antum lihat di latihan ketujuh, nomor 1. Kita diberikan modal dengan 3 kata. Yang pertama anta. Kemudian yang kedua mujtahidun. Yang kedua kaslan. Mujtahidun dan kaslan. Mana mujtahidun? Orang yang bersungguh-sungguh. Ini sifat. Kalau saya katakan, sifat. Kaslan juga sifat. Kaslan artinya malas. Kita buat kalimat. Dari tiga kata ini kita buat kalimat sekarang. Perhatikan jawabannya. A. Mujtahidun anta am kaslanu. A. Mujtahidun anta. Saya tidak mengatakan A. Anta mujtahidun. Yang betul bagaimana? A. Mujtahidun anta. Asalnya anta mujtahidun. Ada sekretarik? Anta mubtada mujtahidun. Dalam kalimat seperti ini, mujtahidunnya kita letakkan di depan. A. Mujtahidun anta. Kata. Walaupun terjemahannya dalam bahasa kita tetap seperti Anda bilang tadi. Apakah kamu bersungguh-sungguh atau malas? Dari segi penerjemahan urutannya tidak berubah. Tapi ketika dalam kalimat ini tidak tepat kalau Anda mengatakan anta mujtahidun. Yang lebih tepat anta. A mujtahidun anta am kaslan. Wadah ya ikhwan. Walaupun nanti kita akan jelaskan nanti sebenarnya di mudah-mudahan di jilid 3 dan mudah-mudahan ustaz kita Ustaz Mas'ud sudah sampai ke situ. Ini posisi di mana khobar boleh di depan. Ini posisi khobar boleh di depan. Ini babnya tentang takdimul khobar alal mubtada. Karena hukum asalnya mubtada itu Abu Zuri di mana hukum asal mubtada itu? Urutannya mubtada khobar. Alas katalik? Urutannya dalam jumlah ismiyah mubtada di depan al khobar setelahnya. Seperti contoh. Nah seperti contoh. As-sayyaratu jamilatun. Mana mubtadanya? As-sayyaratu. Sayyar. Mana khobarnya? Jamilatun. Di mana mubtada? Di depan apa di akhir? Di depan. Ini hukum asalnya begitu. Mubtada khobar. Namun terkadang ada beberapa kondisi yang tidak mungkin kita rinci semua sekarang. Ada beberapa kondisi di mana khobar itu boleh atau wajib di depan. Ada beberapa kondisi di mana khobar itu boleh atau wajib. Perhatikan setiap kata yang Anda ucapkan. Boleh atau wajib di depan mendahului al-mubtada. Tapi itu nanti tidak kita bahas sekarang. Yang penting sekarang antum terima saja seperti itu. Terima bulat-bulat. Akan lebih mudah seperti itu kan? Ikuti saja polanya. Al-mubtada antum letakkan di belakang, al-khabar di depan. Wadih? Akan lebih wadih lagi kalau Anda baca juga nomor 2 sebagai contoh kedua. Ada tiga kata juga di nomor 2 itu. Athani, unzuru ila rakam athani. Antum lihat nomor 2. Hiya as-sin al-yaban. Lihat bagaimana ketika kita susun menjadi kalimat. Aminas-sini hiya. Aminas-sini hiya. Am minal yabani. Di mana hiyanya? Aminas-sini hiya. Hiya itu di belakang. Lalu sekitar alik. Padahal hiya itu awalnya mubtada di depan, tapi di sini dia di belakang kan. Aminas-sini hiya am minal yabani. Nah, sementara antum ikuti polanya seperti itu. Wadah? Kita terima bulat-bulat saja dulu sekarang. Walaupun kita belum pahami secara detail permasalahan ini, tapi tidak mengapa. Sementara ikuti polanya seperti itu. Baik. Kita berikan kepada dua ikhwan baca ar-raqam ats-tsalits war-rabi'. Siapa? Man yaqra ar-raqam ats-tsalits war-rabi'? Man irfa yadahu? Anta? Baik. Anta ats-tsalits wa anta ar-rabi'. Thumma naftah al-majal ya Abazuri lil musyahidin wal mustamin. Tafadhal ya Ahmad. Ats-tsalits. Naam. Mubashara ya Ustaz. Iqra as-su'al awwalan. Anti tabibatun mumarridatun. Nah, anti tabibatun mumarridatun. atabibatun anti am mumarridatun? Naam. Atabibatun anti am mumarridatun? Mumtaz. Tarjim ya akhi. Apakah kamu seorang dokter atau seorang perawat? Naam, ahsant. At-tabibatun anti am mumarridatun? Nah, ahsant ya akhi. Barakallahu fik. Ar-rabi'. Rakam ar-rabi'. Hum nasara yahudun. Naam. Mana nasara? Kaum nasara. Orang-orang Nasrani. Nasrani. Ini jamak. Ini jamak. Mufradnya Nasrani. Nasrani. Nasraniyun. Nasraniyun. Yahudun. Orang-orang Yahudi. Orang Yahudi. Jamaknya ini jamak. Mufradnya Yahudiyun. Yahudiyun. Tafadhal ya akhi. Amin nasara hum am yahudan. Apakah perlu min di situ? Perlu. Perlu Ustaz. Ami apaan? La, tidak perlu min di situ, langsung. Langsung. Anasarahum. Sama kalau kita ganti itu menjadi muslimun, apakah perlu pakai min? Amin muslimuna hum begitu? La, langsung. La. Anasarahum. Anasarahum am yahudan. Am yahudun. Am yahudun, tidak am berubah. Am yahudun. Naam, anasarahum. Am yahudun. Wadah ya ikhwan, apa maknanya itu? Apakah mereka, apakah mereka orang-orang Nasrani, Nasrani atau orang-orang Yahudi? Atau orang-orang Yahudi. Nah, lalah tajilah min. Lalah sekitalik. Naam. Al-mithalu thani. Naam. Ada nanti yang perlu min, ada yang tidak perlu min. Lihat kondisinya. Seperti soal ketiga tadi juga tidak butuh min di situ. Wadah ya ikhwan. Baik. Intahina min al-ikhwah fi studio, naftah al-majal al-mustamin wal-mushahidin. Tafadhal ya Basar. Baik, jazakumullah khair ala pada kedua rekan kita yang telah memberikan contoh. Kami berikan kesempatan selanjutnya bagi para pemirsa dan pendengar di line telepon 021-823-6543 nomor ke-4 dan selanjutnya di halaman 9. Silakan. Kami berikan kesempatan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Ummu Abdillah lagi Ustaz. Ummu Abdillah di Depok ya? Iya, iya. Baik, tafadhali ya Ummu Abdillah. Alhamdulillah. Ada mikrofon ada? Masjidun madrasatun. Baik, sebentar Ummu, diulang kembali. Soalnya baik, nah, ada masjidun madrasatun. Iya. Kemudian am masjidun hada am madrasatun? Nah, maratan tani ya. Sekali lagi Ummu Abdillah, mohon maaf. Am masjidun hada am madrasatun? Naam, am masjidun hada am madrasatun? Terjemi. Apakah ini sebuah masjid ataukah sebuah sekolah? Mumtaz, ahsanti. Teruskan, as-sadis. As-sadis hadhihi sayyaratul mudiri. Naam. Sayyaratul mudarrisi. Naam. A sayyaratul mudiri am sayyaratul mudarrisi. Apa yang kurang Ummu? Ada kata yang Ummu. Naam. A sayyaratul mudiri hadihi am sayyaratul mudarrisi. Naam. A sayyaratul mudiri hadihi. Hadihi am sayyaratul mudarrisi. Mumtaz. Naam. Terjemahnya, apakah ini mobilnya kepala sekolah ataukah mobilnya guru? Naam, ahsanti. Naam. Cukup Ummu Abdillah, jazakillah khairan. Wa iyyakum syukran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan Ummu Abdillah di Depok. Barakallahu fik. Nah, berikan kesempatan bagi pendengar dan pemirsa yang lain. Silakan. Baik, halo. Tolong di 021-823-6543 nomor ke-6. Silakan. Halo. Halo. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Ummu di mana? Ummu Mutmainah. Baik, Ummu Mutmainah, mohon maaf sebelumnya dikecilkan dulu volume TV atau radionya, ada feedback. Iya. supaya lebih jelas suaranya. Jazakallahu khair. Silakan Umu Mutmainnah, nomor 7 ya. Nomor 7. Nah, sabi, tafadhali. Nomor 7. Dua nomor Umu, tidak keberatan dua nomor? Iya, nomor 7 ya. Naam, as-sabi 7. Sabi. Sabi. Naam. Antamu mutazawijun. Mutazawijun. Naam. Ke azabun. Azabun. Ya. Apa ya? Amutazawijun at an amutazawijun anta am azabun. Naam. Sekali lagi, Ummu Mutmainnah. Mohon diulang sekali lagi. Amutazawijun anta am azabun. Naam, amutazawijun. Sekali lagi Umu, amutazawijun. Amutazawijun anta am azabun. Mumtaz, ahsanti. Nah, apa artinya Umu? Apakah kamu sudah menikah atau bujangan? Tidak tahu bujangan. Naam, ahsanti. Satu lagi Umu. Athamin. Athamin. Huna khola iko khola tuka khola tuka huna khola tuka khonya dipanjangkan amana tuka khonya dipanjangkan Umu. Khola tuka huna khola khola tuka ya ama tuka. Naam. Akhola tuka hunna am ama tuka. Naam. Akhola tuka hunna am ama tuka. Ahsanti. Akhola tuka huma hunna ama tuka. Am ama tuka. Am ama tuka. Naam. Apa artinya Umu? Apakah mereka ya? Naam. Apakah mereka paman bibi-bibimu dari ibu? Bibi dari ibu atau bibi dari ayah? Naam. Sini khalat dan ammat, Ummu Mutmainnah ya. Perhatikan di sini khalat dan ammat bentuknya jamak. Iya. Alaysa kadzalik? Iya. Naam. Naam. Baik, syukran Ummu Mutmainnah. Terima kasih banyak. Jazakallahu khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ummu Mutmainnah. Dan alhamdulillah bisa bergabung kembali ya. Jazakallah khair, barakallahu fik. Kami angkat kembali untuk pendengar dan pemirsa yang lain. Silahkan di 021-823-6543. Halo. Iya, silahkan sudah masuk. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ahlan dengan siapa, di mana? Dengan Abu Sufyan di Bogor. Baik, Abu Sufyan di Bogor. Mohon maaf dikecilkan dulu suara televisi atau radionya Abu Sufyan supaya lebih jelas. Jazakallahu khair. Silakan. Abu Man Anifan? Abu Sufyan. Abu Sufyan. Kaifaluk ya Abu Sufyan? Alhamdulillah khair. Masyaallah. Ma'akal kitab ya Abu Sufyan? La, ma'inda kitab. La, ma'inda kitab. Anta ra'aita an tariq at-tilfaz aw istama'ta an tariq radio? رأيت التلفاز. أحسنت. انظر إلى التلفاز الآن. نعم. اقرأ رقم التاسع والعاشر. رقم التاسع. التاسع. والعاشر. أنت من أين يا أبو سفيان؟ من بوغور أستاذ. أنت من بوغور. نعم. تفضل يا أخي. هو باكستان. نعم. إيران. إيران. أحسنت. أم من باكستان هو أم من إيران؟ من إيراني أو من إيرانو؟ من إيراني. Dua-duanya باكستاني, من باكستاني dan من إيراني. هكذا أبو سفيان؟ نعم. نعم. طيب. Ulang sekali lagi أبو سفيان. أم من باكستاني هو أم من إيراني. نعم. Susunan katanya antum sudah benar, susunan katanya sudah benar, tapi untuk harokat Pakistan dan Iran ketika masuk harfu jar min Dia majrurun bil fathah. Kenapa majrur bil fathah ya Abu Sufyan? Limada majrur bil fathah? Ya annahu mamnu' min as-sarf. Ada sekedar nama negara ya Ustaz ya. Naam. Nama negara. Naam. Al-Ajam, Al-Ajam. Ini masuknya ke nama non Arab. Nama non Arab kita sudah pelajari di jilid 1. Dia tidak boleh majrur dengan kasrah, tapi majrur dengan fathah. Tadzakartum ya ikhwan? Naam. Tafadhal ya Abu Sufyan. Takmul akhir. La, tu'id min al-maratan thaniyah at-tasi'. Antum betulkan dulu yang nomor 9 tadi. Ana. Amin Pakistana huwa amin Irana. Mumtaz. Al-ashir alan. Tafadhal. Rukmul ashirah. Naam. Baituka qaribun ba'idun. Ahsant. Aqaribun baituka am ba'idun. Am ba'idun, mumtaz. Tarjim. Apakah rumahmu dekat atau jauh? Atau jauh. Ahsanta ya akhi. Barakallahu fik ya Abu Sufyan. Fika barakallahu. Jazakallahu khairan. Wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Naam. Jazakallahu khair Abu Sufyan di Bogor. Barakallahu fik. Entah isat. Nu'id min al-awwal at-tamrin as-sabi. Kita berikan kesempatan lagi Abu Zuhri. Ahsan. Latihan ketujuh kita ulang lagi ikhwan. Untuk lebih menguatkan pemahaman kita. Tafadhol. Kami berikan kesempatan kembali, alhamdulillah, untuk pendengar dan pemirsa lain yang mungkin ingin coba untuk berinteraktif dan menjawab latihan-latihan di latihan ketujuh ya. Silakan. 0218236543. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dengan Abu Yusuf. Abu Yusuf di mana? Dari Indramayu. Indramayu. Ahlan ya Abu Yusuf. Ahsan. Ahlan wa sahlan ya Abu Yusuf. Kaifa haluk ya akhi? Alhamdulillah, ala bihawrika. Masyaallah. Ma sami'na sawtakum mundu zaman. Gimana? Fahim takalami? Sudah lama tidak mendengar suara antum. Iya, dan enggak. Alhamdulillah. Enggak nyamuk. Oh, masyaallah. Sekarang alhamdulillah. Alhamdulillah ada nyamuk. Antum sudah tahu di mana kita sekarang baca? Alhamdulillah sudah tahu. تفضل انت انا اعطيك اربعه اسئله رقم الاول والثاني والثالث والرابع التمرين السابع نعم ده. تفضل انت مجتهد كسلان كسلان نعم مجتهد انت ام كسلان نعم مجتهد انت ام كسلان نعم ترجم Apakah Anda bersungguh-sungguh atau malas? Naam, atau malas. Teruskan. Al-Thani. Al-Thani. Aminas sini. Hiya. Amin. Minal Yabani. Naam. Aminas sini. Hiya. Amin al-Yabani. Naam. Tarjim. Apakah dia dari China atau dari Jepang? Ahsant. Wasil. Anta. Tobibatun anti wala anta anti tobibatun mumaridatun mumaridatun ra musyaddadah mumaridatun ahsant atobibatun anti am mumaridatun naam tarjim apa anda seorang dokter perempuan atau seorang perawat naam ahsanta ya akhi al-akhir al-rabi al-rabi hum nasoro Yahudun. Naam, Yahudun. Anasara hum am Yahudun? Naam, anasara hum am Yahudun? Ahsant. Terjem. Apakah mereka orang-orang Nasara atau Yahudi? Naam, apakah mereka orang Nasara atau orang Yahudi? Ahsant ya Abaman Anifan, Aba Yusuf. Taib, syukran ya Aba Yusuf. Afwan. Jazakallahu khairan. Waiyakum, syukran dan. Afwan. Afwan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Pak Yusuf di Indramayu. Barakallahu fiik. Kami berikan kesempatan berikutnya di line telepon 0218236543. Silakan. Halo. Iya, ahlan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dikecilkan dulu suara radio atau televisinya. Iya. Dengan siapa di mana? Dengan Hanifah di Jakarta. Naam, ukhti Hanifah? Iya. Ma'aki al-kitab? Naam, ada. Ma'i al-kitab. Naam, ma'i al-kitab. Hakada. Kuli hakada. Ma'i. Taib. Ikra rakam al-khamis was-sadis was-sabi'. Ana utiki thalathata as'ila. Tafaddali. Al-khamis. Naam. Hadha masjidun madrasatun. Naam. Amasjidun hadha am madrasatun. Naam, amasjidun hadha am madrasatun. Ahsanti, tarjimi. Apakah ini masjid atau sekolah? Naam, sahih. Wasili, teruskan. Sittah. As-sadis. As-sadis. Naam, sittah atau as-sadis, ma fi mushkilah. Sittah. Taib. As-sadis. Hadhihi sayyaratu mudiri. Sayyaratu mudarrisi. Naam, mudarrisi. Mudarrisi. Taib. As-sayyaratul mudiri hadhihi am sayyaratul mudarrisi. Mumtaz. Tarjimi. Apakah ini mobil kepala sekolah atau mobil guru? Atau mobil guru? Naam, ahsanti. Ahsanti. Terakhir. As-sabi'. Anta mutazawijun azabun. Naam. Amutazawijun anta am azabun. Naam, amutazawijun anta am azabun. Naam, terjemi. Apakah kamu sudah mutazawijun sudah menikah? Apakah kamu sudah menikah atau bujang? Atau masih lajang? Atau masih lajang. Taib. Baik, mumtaz. Barakallahu fiik. Syukran ya. Ukhti Khadijah. Syukran. Ukhti Hanifah. Ukhti Hanifah. Jazakillahu khairan. Wa iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillahu khair pada Ukhti Hanifah di Jakarta. Barakallahu fiik. Taib. Kami berikan kesempatan kembali bagi para pendengar dan pemirsa yang lain yang ingin mencoba di line telepon 0218236543. Tapi mohon maaf terputus, silakan Anda bisa hubungi kembali sisa nomor yang ada di halaman 9. Tafadhol. Halo. Dan kami sampaikan bagi Anda yang ingin bertanya via pesan singkat di 0819896543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Pak, di mana? Dengan Abu Muhammad dari Tangerang. Baik. Kaifah haluk Pak Abu Muhammad? Alhamdulillah ana bi khair Ustaz. Masyaallah. Barakallahu fiik ya Abu Muhammad. Fiik barakallahu Ustaz. Masyaallah. Ma'akal kitab ya Abu Muhammad? Naam Ustaz. Tafadhal iqra. Al-thamin, al-tasi' wal 'ashir. Al-thamin wal tasi' wal 'ashir. As-su'al hunna khalatuka. Naam. Ammatuka. Naam. Akhalatuka hunna am ammatuka. Mumtaz. Tarjim. Apakah mereka bibi-bibi dari ibumu? Naam. Atau bibi-bibi dari ayahmu? Mumtaz. Ahsanta ya Abu Muhammad. Sahih. Wasil. As-su'al huwa Pakistanu Iranu. Naam. Al-jawab Amin Pakistana huwa Amin Pakistana huwa Am min Irana. Mumtaz. Amin Pakistana huwa am min Irana. Ahsanta ya akhi. Tarjim. Apakah dia dari Pakistan ataukah dari Iran? Naam, ahsant. Al-ashir. Al-ashir. As-su'al baituka qaribun ba'idun. Naam. Al-jawab aqribun baituka am ba'idun. Ahsant, sahih. apakah rumahmu dekat atau jauh? Naam, ahsanta ya Abu Muhammad. Masya Allah. Ini soalan Ustaz. Tafadhal. Pada kalimat Allahumma yang nah, biasa kita ucapkan itu, huruf ma itu sebagai apa Ustaz? Itu saja? Itu saja Ustaz. Taib. Taib. Syukran jazakallah khairan Ustaz. Wa iyyak ya Abu Muhammad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fik ya nah, Muhammad. Fadhasat. Nah, walaupun keluar dari tema, namun Allahumma asalnya adalah ya Allah. Allahumma asalnya adalah ya Allah. Tapi kita ingin hapus ya-nya, kita hanya gunakan Allah saja, tapi harus ada mim sebagai pengganti daripada ya. Ya Allah kita ganti menjadi Allahumma. Nah. Itu saja sementara. Tidak kita rinci lebih dari itu. Nanti insyaAllah pada babnya kita akan bahas lebih lanjut. Demikian Abang Muhammad. Jazakallah khair atas interaktif dan pertanyaan yang bermanfaat. Taibson. Nah, alhamdulillah intahina min at-tamrin as-sabi'. Dan terakhir yang akan kita bahas pada malam ini adalah tentang dhu. Tentang apa ikhwan? Dhu. Dhu maknanya sahibu. Dhu maknaha sahibu. Makna daripada kata dhu itu adalah sahib, yang mempunyai, yang memiliki. Seperti misalnya dhu ilmin. Mana dhu ilmin? Yang memiliki ilmu. Ada juga dhu malin. Mana dhu malin? Yang memiliki harta. Atau dhu khulukin. Mana dhu khulukin? Yang memiliki akhlak yang baik. Dan begitu seterusnya. Dari contoh-contoh yang barusan Anda bacakan, antum perhatikan bahwa dhu di sini selalu datang sebagai mudhaf. Selalu datang sebagai mudhaf. Dan isim majrur setelahnya adalah mudhafun ilaih. Dhu ilmin. Dhu mudhaf ilmin mudhafun ilaih. Dhu malin. Dhu mudhaf malin mudhafun ilaih. Dhu khuluqin. Dhu mudhaf khulukin mudhafun ilaih. Mu'annath daripada dhu, dhatu. Dhu ini untuk mudhakar. Mu'annasnya adalah dhatu. Dan nanti kita akan baca juga bahwa jama'nya adalah jama' untuk dhu, jama' untuk mudhakar dhu, dhawu. Dhawu. Jama' untuk dhatu, dhawatu. Dhawatu. Dan sekalian, siapa tahu nanti ditanyakan, musanna daripada dhu adalah dhawa. Musanna daripada dhu adalah dhawa. Adapun musanna daripada dhatu adalah dhawata. Panjang tanya. Dhawata. Nanti ini menjadi jawaban bagi ikhwan yang bisa jadi menanyakan apa musannanya. Nah, seperti yang pernah ditanyakan pada pertemuan yang lalu. Ini mungkin sampai sini dulu pembahasan tentang dhu. Belum kita rinci seluruhnya. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat, tidak kita rinci semua masalah dhu. Nanti insyaAllah ta'ala pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas lebih lanjut at-tamrin ats-tsamin wat-tasi' yang terkait dengan dhu ini insyaAllah. Waktu yang memisahkan kita tidak bisa seluruh hal bisa kita baca pada malam ini. Dan mungkin ada soal-soal dari pesan singkat. Tafadhal ya Bazuri. Baik, pendengar dan pemirsa, di penghujung kajian kita kami akan angkat beberapa pertanyaan yang sudah masuk, di antaranya dari pendengar kita Bapak Yudin di Cikampek. Ustaz Mohan dan beberapa pendengar yang sama menanyakan penjelasan secara ringkas tentang makna mubtada. Al-mubtada. Nah. Baik. Bismillah. Al-mubtada adalah isim yang terletak di awal jumlah ismiyah. Kenapa dinamakan al-mubtada? Li'annahu yubtada'u bihil kalam. Kata para ulama nahwu ketika menjelaskan mengapa isim itu dinamakan al-mubtada. Karena li'annahu yubtada'u bihil kalam. Karena dengan kata itu kita memulai jumlah ismiyah. Al-mubtada artinya yang di awal. Yang di permulaan. Kenapa isim itu dinamakan mubtada? Karena memang di awal, di permulaan. Ada sekadarik? Maka ini sebab mengapa dia disebut al-mubtada. Isim yang terletak di awal jumlah ismiyah. Hukum asalnya dari definisi ini, hukum asal daripada al-mubtada itu di awal. Hukum asal daripada al-mubtada itu di awal. Kemudian sebagai tambahan faidah, bahwa di antara hukum yang terkait dengan al-mubtada, yang pertama selain mubtada itu hukum asalnya di depan, kemudian yang kedua, mubtada itu hukum asalnya adalah ma'rifah. Antum perhatikan contoh-contoh mubtada dan khabar yang ada di latihan ke-6. Semua mubtadanya adalah ma'rifah. Lihat latihan ke-6, nomor 1 misalnya, ad-darsu sa'bun. Mana mubtada? Ad-darsu sa'bun, aina al-mubtada ya, ikhwan? Ad-darsu. Ad-darsu. Dia ma'rifah. Ala sekadalik? Ala. Dari mana kita tahu bahwa itu ma'rifah? Adanya alif lam. Nah, muhalla bi'al. Bi'al. Dibubuhi dengan alif lam di situ. Begitu pula misalnya, aminatu talibatun. Nomor 5. Aminah. Nama itu, zatnya sudah ma'rifah. Nama orang itu, zatnya sudah ma'rifah. Walaupun tanpa alif lam, dia sudah ma'rifah. Begitu pula, domir. Domir-domir yang kita lihat di latihan ke berapa? Latihan 4. Huwa tajirun. Itu mubtada wa khabar. Mubtadanya huwa. Dan huwa itu ma'rifah. Kemudian, tadi barusan kita sentuh sedikit tentang bahwa al-mubtada itu bisa satu saat itu karena kondisi tertentu diletakkan di belakang. Dan ini belum kita rinci seluruhnya. Dan insyaAllah ta'ala mudah-mudahan nanti pada babnya kita akan lebih rinci insyaAllah. Nah, wallahu a'lam bissawab. Baik, saya jazakallahu khair atas jawabannya. Demikian Pak Yudin di Cikampek, mudah-mudahan bisa difahami. Kami akan kembali pertanyaan dari Saifuddin di Kalideres terkait dengan latihan yang ke-7. Bisakah kita menggunakan atau mengganti am dengan au, Ustaz? Seperti kalimat anta minal Hindi au min Pakistan. Nah, bisa saja, hanya saja ghalibnya umumnya kalau untuk au kita gunakan hal. Berarti hal hal tabibun anta au. Di sini baru pakai au. Jadi untuk am pasangannya a, untuk au pasangannya hal. Ghalibnya seperti itu. Nah, wallahu a'lam bissawab. Baik, demikian Syafruddin Kalideres. Pertanyaan berikutnya. Tadi Ustaz menyebutkan tentang badal dalam kalimat hadhihi sa'atu ghaliyah. Nah, makna badal, Ustaz? Badal itu adalah pengganti. Badal itu adalah pengganti. Badal di sini yang disebutkan dalam contoh, dan ini sudah kita bahas ketika kita membahas jilid pertama. Jika kita temukan ada isim beralif lam, jika kita temukan ada isim beralif lam setelah ismul isyarah, saya ulang, jika kita temukan ada isim yang beralif lam setelah isimul isyarah, maka itu adalah mubtada, itu badal. Contoh, hadzal kitabu jadidun. Hadzal kitabu jadidun. Mana mubtada di sini? Isim isyarah. Isim isyarah. Hadza. Hadza mubtada. Hadzal kitabu jadidun. Mana khabarnya? Jadidun. Jadidun. Lo alkitabnya apa itu? Badal. Badal. Badal pengganti daripada hadza. Pengganti daripada hadza. Alkitabu di situ isim beralif lam setelah ismul isyarah, setelah kata tunjuk, maka hukumnya sebagai badal. Khabarnya adalah jadidun. Jangan salah, banyak orang menyangka alkitab di situ khabarnya. Tidak, khabar itu hukum asalnya nakirah. Kebalikan daripada mubtada. Mubtada ma'rifah, khabar itu nakirah. Jadidun nakirah di situ. Adapun isim yang beralif lam setelah ismul isyarah itu badal. Badal artinya apa tadi, ikhwan? Pengganti. Pengganti daripada hadza. Dan badal ini i'rabnya, harakat huruf terakhirnya sama seperti yang digantikan. Dia sebagai pengganti, harakat huruf terakhirnya pun sama seperti yang diganti. Sampai batas itu saja jawabannya, Abu Zuri. Nanti kita akan bahas lebih lanjut insyaAllah. Demikian yang bertanya terkait masalah badal. Ya, mudah-mudahan secara ringkas bisa difahami. Dan untuk lebih lanjutnya atau lebih terang, Anda bisa ikuti pembahasan-pembahasan berikutnya insyaAllah. Kami angkat satu pertanyaan terakhir di kesempatan malam ini. Bagaimanakah kita menyatakan dalam bahasa Arab, guru saya baik, Ustaz? Dari pendengar kita, guru saya baik. Antum ingin bilang akhlaknya baik? Nah, atau mungkin. Nah, mungkin. Kalau antum maksudnya begitu, maka ustadi dzu khuluqin. Kita gunakan dzu tadi. Ustadi, nah, yang akan kita bahas nanti. Nah, akan kita bahas nanti insyaallah. Ustadi dzu khuluqin. Mana ustadi dzu khuluqin? Guru saya. Nah, atau mudarrisi. Nah. Boleh mudarrisi atau ustadi, labas. Mudarrisi atau ustadi dzu khuluqin. Apa arti dzu khuluqin di sini? Berakhlak akhlak yang baik. Nah. Nah. Wallahu a'lam bissawab. Nah. Tayyib naqtafis. Tayyib, intahaina min qira'atul kitab fi hadhihi lailah. Kita sudah menyelesaikan pembacaan beberapa latihan di latihan yang ada pada ad-darsul awal, pelajaran pertama. Insyaallah taala kita akan bahas di pertemuan yang akan datang beberapa latihan-latihan yang masih tersisa. Dan pesan anak terakhir agar tetap terus murajaah, terus bersabar dalam menuntut ilmu, khususnya mempelajari bahasa Arab ini, dan tidak lupa untuk selalu ikhlas dalam setiap ibadah kita. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah datang dari saya dan dari syaitan, dan saya mohon ampun kepada Allah atas segala kesalahan. Subhanabihamdika, syukran la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.